Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah wal akhwat rahimani wa rahima kumullahu jami'a. Tadi telah kita jelaskan empat macam alfaz atau sifat yang dari penjelasan tersebut kita bisa mengetahui maksud dari perkataan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala tentang la ihtimalan wala takdiran. La ihtimalan itu pada jenis yang kedua, lafaz yang mengandung dua kemungkinan. Sedangkan la takdiran itu pada jenis yang ketiga, yaitu lafaz yang menunjukkan secara mutlak kesempurnaan, namun dari sisi takdir zihti, perkiraan pikiran kita atau akal kita, yaitu dari segi isi dari lapas tersebut, itu ada sisi nakisnya, seperti lapas al-kalam dan lapas al-irodah. Jadi nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu seluruhnya diambil dari lapas yang keempat, yang tidak ada nakis di dalamnya sedikit pun dari sisi manapun, ya, yang menjadi nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya dicontohkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala daripada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala al-husnah. Contoh daripada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala al-husnah, beliau menyampaikan kepada kita beberapa contoh, ya. Contohnya yaitu nama Allah subhanahu wa ta'ala al-hayyu. Al-hayyu ini adalah merupakan salah satu nama di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala al-husnah. Di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala al-husnah, di mana nama Allah subhanahu wa ta'ala al-hayyu ini mengandung sifat yang sempurna bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat al-hayah, sifat al-hayatul kamilah, sifat hidup yang maha sempurna bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah kita jelaskan di awal, bahwa setiap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu mengandung sifat yang sempurna bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi al-hayyu adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala, mengandung sifat al-hayatul kamilah, mengandung sifat al-hayah, sifat hidup yang sempurna bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kesempurnaan hidupnya Allah Subhanahu wa taala? Ya. Bagaimana kesempurnaan hidup daripada Allah Subhanahu wa taala? Kesempurnaan hidup daripada Allah, nama kesempurnaan hidup daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kesempurnaan hidup Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Ya, bagaimana kesempurnaan hidupnya Allah Subhanahu wa taala? Yaitu apa? Lam tusbak bi adamin wa la yalhaquha zawalun. Lam tusbak bi adamin. Hidupnya Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna itu lam tusbak bi adamin. Lam tusbak itu tidak didahului, tidak diawali dengan apa? Al-Adam. Tidak didahului, tidak diawali dengan Al-Adamu. Apa itu Al-Adam? Al-Adamu yaitu adalah ketidakadaan. Ya. Jadi hidupnya Allah Subhanahu wa taala tidak didahului, tidak diawali dengan ketidakadaan. Ya. Tidak sebagaimana hidupnya makhluk. Hidupnya makhluk itu sebelumnya apa? Sebelumnya tidak ada, ya kan? Sebelumnya tidak ada, awalnya tidak ada, lalu kemudian menjadi apa? Menjadi ada setelah diadakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya, itu sebelumnya tidak, bukan berasal dari ketidakadaan. Ya, Allah Subhanahu wa taala ada begitu tanpa ada, yang tanpa diawali, tanpa didahului oleh ketidakadaan. Jadi awalnya itu, jadi apa? Allah Subhanahu wa taala itu bukan sebelumnya tidak ada lalu menjadi ada. Tidak. Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada. Ya. Oke, insyaallah paham? Mungkin kita tidak bisa, gimana ya? Awalnya tidak ada menjadi ada. Awalnya ya sudah ada Allah Subhanahu wa taala, karena ada. Ya, dan tidak ada satu pun yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Tidak didahului oleh ketidakadaan, tidak didahului oleh yang lainnya, tidak. Allah Subhanahu wa taala huwal awwal, ya kan? Dia yang pertama. Ya, sebagaimana nama Allah Subhanahu wa taala huwal awwal, dia Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha pertama, maha pertama. Maha pertama bukan berarti mafhumnya apa? Ada sebelumnya? Tidak ada, ya kan? Kalau yang namanya pertama, kalau makhluk pertama itu sebelumnya apa? Tidak ada, kan? Lalu dia menjadi pertama, lalu kedua, ya enggak? Tapi kalau Allah SWT tidak, ya, laisa qablahu syai'un, tidak ada satu pun sebelum Allah Subhanahu wa taala, baik itu termasuk ketidakadaan, tidak. Ya, tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha pertama, yang tidak ada satu pun sebelumnya ketidakadaan yang mendahulinya, termasuk ketidakadaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada. Ya. Ya, semenjak Allah Subhanahu wa taala ada, kapan? Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ya, tidak didahului oleh ketidakadaan, tidak diawali dengan ketidakadaan. Ya, Allah Subhanahu wa taala ada begitu. Segala makhluk di muka bumi ini itu semuanya diawali dengan apa? Ketidakadaan. Ya, semuanya diawali dengan apa? Ketidakadaan, dengan beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lam tusbak bi adamin. Hidupnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak diawali, tidak didahului dengan ketidakadaan, wala yalhaquha zawalun. Dan apa? Dan tidak dibarengi, dihinggapi, diikuti dengan apa? Zawal, kehancuran, kebinasaan. Ya, kehancuran, kebinasaan, kefanaan, tidak. Ya, itu hidupnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan hidupnya makhluk. Hidupnya makhluk bagaimana? Masbukun bi adamin wa yalhaquha zawalun. Kalau hidupnya makhluk diawali dengan apa? Diawali dengan ketidakadaan dan nanti suatu saat nanti hancur, binasa, hilang, sirna. Allah tidak. Oke? Selalu senantiasa hidup, ya, senantiasa dan terus menerus Allah Subhanahu wa taala itu hidup. Berarti insyaallah paham? Ya. Taip. Kemudian hidupnya Allah Subhanahu wa taala itu mustalzimatun lil kamalis li kamalis sifat. Dan hidupnya Allah Subhanahu wa taala itu mustalzimah. Mustalzimah, melazimkan. Melazimkan apa? Melazimkan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki seluruh sifat-sifat sempurna yang lainnya. Ya enggak? Sebagai apa? Sebagai kelaziman, sebagai keharusan, sebagai konsekuensi daripada hidupnya Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Ya. Jadi hidup Allah Subhanahu wa taala itu mengharuskan, hidup Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna itu mengharuskan, ya, melazimkan, ya, mengkonsekuensikan Allah Subhanahu wa taala harus memiliki seluruh sifat-sifat sempurna yang lainnya selain sifat apa? Al-Hayah. Ya enggak? Itu konsekuensinya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hidup secara sempurna, maka tentu Allah Subhanahu wa taala harus apa? Harus memiliki sifat apa? Yang lainnya, yang sempurna lainnya, seperti sifat al-ilmu, sifat al-basar, sifat as-sam'u, sifat al-irada, sifat al-kalam, ya enggak? Kalau tidak demikian, maka hidupnya Allah sempurna atau tidak? Hah? Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat-sifat sempurna yang lainnya, kira-kira hidupnya Allah Subhanahu wa taala itu sempurna atau tidak? Itu bukan hidup yang sempurna, ya enggak, ya kha? Itu sifat hidup, hidup yang apa? Hidup yang nakis. Ya? Itu hidup yang nakis. Masa disifati dengan hidup yang maha sempurna tapi dia tidak mendengar? Ya, itu hidup yang sempurna enggak? Kalau tidak mendengar. Masa Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat hidup yang maha sempurna tapi tidak melihat? Serasi enggak? Sesuai enggak? Kita pun tidak akan menganggap bahwa tidak sesuai. Itu bukan sempurna namanya, ya enggak? Itu hidup yang nakis namanya, enggak, ya kho? Ya jelas nih kan? Seperti itu kan? Iya. Jadi istilahnya dengan satu sifat saja, dengan satu sifat saja kita bisa menjadikan itu sebagai dalil bahwa Allah memiliki seluruh sifat-sifat yang apa? Sifat-sifat sempurna yang lainnya. Dari mana? Yaitu dari sifat hidup yang maha sempurna. Dengan dalil apa? Dengan dalil apa namanya? Dalam istilahnya ada dalil iltizam. Ada dalil iltizam. Insyaallah kita akan bahas itu. Ya. Kita akan bahas pada kaidah yang keempat insyaallah. Kalau enggak salah ya. Kita akan bahas abdilalah iltizam. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha sempurna hidupnya. Maha sempurna hidupnya itu berarti Allah harus memiliki seluruh sifat-sifat hidup yang maha, apa, seluruh sifat-sifat sempurna yang lainnya. Al-ilmu, al-qudra, as-sam'u, wal-basar. Tidak boleh dinafikan, ya enggak? Kalau ditiadakan dari Allah ya bukan hidup sempurna dong, ya enggak, ya kah? Paham? Tidak sejalan nanti, tidak serasi, tidak sesuai. Ya, masa hidupnya maha sempurna tapi tuli, tapi tidak mendengar, tapi buta, tapi lemah, ya, tapi bodoh, itu hidup sempurna namanya? Nah, bukan, itu bukan hidup yang sempurna, itu hidup yang nakis. Maka tidak, ya, maka kita harus pun menetapkan seluruh sifat-sifat sempurna yang lainnya, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai konsekuensi, sebagai kelaziman daripada hidup Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Nah, itu contoh. Contoh apa? Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Husna. Yaitu apa? Al-Hayy, Al-Hayyu. Contoh lain. Nah, dibawakan di sini pula contoh lain oleh siapa? Oleh Syekh Sulaimin, itu Al-Alim. Al-Alim adalah di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Alim di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Mengandung sifat apa? Mengandung sifat apa? Mengandung sifat al-ilmu al-kamilah. Al-kamil bagi siapa? Allah SWT. Mengandung sifat al-ilmu yang maha sempurna bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ilmunya Allah? Ya, bagaimana ilmunya Allah Subhanahu wa taala? Ya, bagaimana ilmunya Allah Subhanahu wa taala? Yaitu lam tusbak, lam yusbak bijahlin wala yalhaquhu nisyanun. Lam yusbak bijahlin wala yalhaquhu nisyanun. Gitu apa? Tidak didahului dengan kebodohan dan tidak dihinggapi, diikuti, dibarengi dengan apa? Kelupaan. Lam yazal wa la yazalu muttasifan bil il bil ilmi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya disifati dengan sifat al il ilmu. Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya seterusnya selama-lamanya Allah itu Maha mengetahui. Ya, ilmunya Allah Subhanahu wa taala lam tusbak, lam yusbak bijahlin, tidak didahului dengan kebodohan. Ya. Jadi bukan sebelumnya Allah itu bodoh lalu kemudian menjadi pintar, tidak, tidak seperti kita. Ya. Jadi tidak. Allah Subhanahu wa taala semenjak ada ya, ketika ada ya sudah alim, ya enggak? Ya. Jadi sifat ilmu ini senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala dan tidak suatu saat nanti menjadi lupa, tidak. Ya, tidak diikuti dengan kelupaan. Beda dengan apa? Ilmunya siapa? Makhluk, manusia. Awalnya bodoh, lalu melalui proses belajar akhirnya jadi pintar. Tapi kalau tidak dijaga terus, lama-lama bodoh lagi. Ya kan? Lama-lama lupa. Itu manusia ya enggak? Itu makhluk ilmunya. Beda dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, wadi insyaallah. Seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa. La yadhillu rabbi wa la yansa. Ilmunya ada di sisi Rabbku dalam sebuah kitab, tercatat, tersimpan. La yadhillu rabbi, la yadhillu, tidaklah Rabbku itu yadhillu. Yadhillu tersesat maksudnya apa? Yajhal. Tidaklah Rabbku itu bodoh. Wa la yansa, dan tidak lupa. Ya, nafi sifat al-jahlu wa nisyan dari Allah Subhanahu wa taala. Penafian sifat apa al-jahlu? Sifat bodoh. Ya. Ad-dalal, sesat, sesat itu ya, salah satu penyebabnya adalah apa? Al-jahlu, kebodohan. Ya, karena tidak tahu maka tersesat, ya kan? Wa la yansa, dan tidaklah Rabbku pula itu lupa. Ya, ini dalilnya yang menunjukkan bahwa ya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui dan senantiasa dan selama-lamanya ya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui disifati dengan sifat al-ilmu. Ya. Nah, itu dua contoh nama yang dibawakan, yang disebutkan oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah. Di sana ada contoh yang ketiga lagi, tapi kita cukupkan dua contoh saja. Ya, kalau kita bahas semua nanti enggak cukup waktunya nanti ya. Tep. Ya, itu dua contoh daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala al-husnah. Kemudian lanjut. Kemudian Syekh Shalih Utsaimin rahimallahu taala menyampaikan kepada kita ya, bahwasanya wal husnu fi asmaillahi taala yakunu bi itibarin. Qul ismin ala infiradihi wa yakunu bi itibari jam'ihi ila ghairihi fa yahmilu fa yahsulu bi jam'il ismi ila al-akhar kamalun faqa kamal. Nah, dari perkataan beliau ini, beliau ingin menjelaskan kepada kita, menyampaikan kepada kita bahwasanya al-husnu, kehusnaan, ya, kebaikan yang ditunjukkan oleh nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu dari dua sisi. Ya. Ya, keindahan, kebaikan al-husnu yang ditunjukkan oleh nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ditinjau dari dua sisi. Yang pertama, sisi yang pertama bi'tibari kulli ismin ala infiradihi. Bi'tibari kulli ismin ala infiradihi. Yaitu dari sisi apa? Dari sisi ketika nama tersebut berdiri sendiri, disebutkan secara bersendirian. Ketika nama Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan secara bersendiri, maka itu menunjukkan pada suatu keindahan, kebaikan, al-husnu. Itu menunjukkan pada al-husnu, menunjukkan pada suatu kesempurnaan. Ya, seperti misalnya kita menyebutkan Ar-Rahman, menunjukkan pada apa? Sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Alim. Ya, ketika disebutkan Al-Alim secara bersendiri begitu, maka menunjukkan apa? Suatu kesempurnaan bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Basir. Ketika Allah menyebutkan secara bersendiri, itu menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang pertama, sisi pertama, ketika nama tersebut disebutkan secara bersendiri, ya, maka nama Allah Subhanahu wa taala tersebut menunjukkan pada suatu kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sisi yang kedua. Sisi yang kedua yaitu ketika nama tersebut disebutkan secara bersamaan, ya, atau bergandengan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ya, ketika nama Allah Subhanahu wa taala tersebut disebutkan secara bersamaan atau bergandengan, ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, maka ketika itu nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pada suatu kesempurnaan, ya, yang melebihi ketika nama itu disebutkan hanya bersendirian. Sudah jelas? Ya, saya ulangi. Sisi yang kedua, ketika nama tersebut disebutkan secara berbarengan, bersamaan, bergandengan nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Contohnya, maka ketika itu menunjukkan pada suatu kesempurnaan yang melebihi kesempurnaan ketika hanya berdiri sendiri. Contoh. Dicontohkan di sini oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimallahu taala, contohnya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Azizul Hakim. Ya, kita sering, ya, mendapati di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua namanya secara bersamaan, ya enggak? Wa huwal azizul hakim wa huwal ghafurul wadud, ya enggak? Ya kan? Sering kalau kita membaca Al-Qur'an, kita mendapati Allah di akhir ayat menyebutkan namanya bersamaan dengan nama yang lainnya. Ya, menyebutkan dua namanya, dua nama Allah secara bersamaan, secara bergandengan. Contohnya di sini wa huwal azizul hakim. Al-Azizul Hakim. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua nama ini secara apa? Bersamaan, ya enggak? Secara berbarengan, ya kan? Secara bergandengan, kan? Nah. Masing-masing dari kedua nama ini ketika disebutkan bersendiri, terpisah, ya enggak? Al-Aziz, kemudian apa? Al-Hakim. Masing-masing menunjukkan apa? Ya. Masing-masing dari dua nama ini menunjukkan pada kesempurnaan tersendiri, kesempurnaan khusus. Seperti Al-Aziz menunjukkan pada sifat apa? Al-Izzah. Ya, seperti menunjukkan sifat Al-Izzah. Apa itu Al-Izzah? Keperkasaan, kemuliaan, ya enggak? Menunjukkan pada sifat kemuliaan, keperkasaan yang sempurna bagi Allah SWT. Ya, itu yang ditunjukkan oleh Al-Aziz ketika sendiri, ya kan? Nah, demikian pula Al-Hakim. Al-Hakim disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berada sendiri menunjukkan sifat al-hikm, al-hikmah wal hukum yang sempurna bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan sifat al-hukmu, al-hikmah yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau masing-masing berdiri sendiri. Nah, kalau digandengkan keduanya, digandengkan dengan Al-Aziz, digandengkan dengan Al-Hakim, maka menunjukkan kesempurnaan yang lebih. Bagaimana itu kesempurnaan yang ditunjukkannya? Ya, kata beliau. Jadi menunjukkan pada kesempurnaan yang lain. Kesempurnaan yang bagaimana? Yaitu bahwa izzahnya Allah Subhanahu wa taala, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa dibarengi dengan apa? Al-hikmah. Ya. Bahwasanya izzahnya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa dibarengi dengan al-hikmah, al-hukum wal hikmah. Dengan kebijaksanaan, ya enggak? Tidak menimbulkan apa? Keperkasaan Allah ini tidak menimbulkan apa? Kezaliman, ya enggak? Senantiasa disertai dengan kebijaksanaan. Ya, wadah insyaAllah. Ya, senantiasa diberi dengan kebijaksanaan. Keperkasaan Allah Subhanahu wa taala tidak berakibat timbulnya pada kezaliman. Ya, kezaliman, kelaliman tidak. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan makhluk. Makhluk itu ada yang punya izzah enggak? Ada yang memiliki izzah keperkasaan? Ya enggak? Tapi keperkasaan daripada makhluk terkadang apa? Kalau dia sudah perkasa, bisa apa? Mengakibatkan orang lain jadi dizalimi. Ya kan? Ya, mengakibatkan orang lain jadi terhina. Ya, teraniaya. Kenapa? Karena keperkasaan dia. Wah, saya yang perkasa sendiri nih. Yang lain, wah, dihina, dizalimi, dianiaya. Ini izzah yang dimiliki oleh siapa? Oleh makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Izzahnya Allah Subhanahu wa taala tidak sampai apa? Menimbulkan kezaliman, kelaliman pada yang lain. Kenapa? Karena disentiasa izzahnya Allah itu dibarengi dengan apa? Hikmah Allah Subhanahu wa taala. Itu ya faedah ketika nama Allah Subhanahu wa taala digandengkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Itu faedah ya, ketika nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan secara bersamaan, berbarengan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Sebaliknya, sebaliknya Allah Subhanahu wa taala senantiasa disifati dengan al-hukmu wal-hikm. Hukum itu menetapkan hukum, ya kan? Hukum ketetapan, ya. Hikmah senantiasa bijaksana. Ya. Setiap berarti Allah itu Maha Hakim, ya kan? Maha menetapkan hukum, kan? Maha bijaksana, kan? Baik. Allah Subhanahu wa taala jika menetapkan suatu hukum ketetapan, Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Memiliki izzah. Memiliki izzah untuk apa? Menjadikan makhluk itu seluruhnya tunduk pada apa? Keputusan Allah, ya enggak? Ya, Fatih. Setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa berakibat setiap makhluk itu bisa tunduk dan patuh pada hukum Allah. Kenapa? Karena Allah punya izzah, keperkasaan untuk menjadikan makhluk itu apa? Tunduk pada ketetapan Allah, pada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan apa? Hakim di muka bumi, makhluk. Ya. Terkadang kalau sudah menetapkan keputusan atau hak atau ketetapan, punya izzah enggak untuk menjadikan orang lain semuanya tunduk pada ketetapan tersebut? Hah? Untuk menjadikan seluruh makhluk itu taat dan patuh pada keputusannya? Tidak ada, ya enggak? Lemah. Kenapa? Karena tidak ada izzah di dalamnya. Nah, itu perbedaan antara Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya. Ya, jadi jika nama Allah Subhanahu wa taala digandengkan dengan nama yang lain, Al-Azizul Hakim misalnya, maka apa? Maka senantiasa apa? Ya, izzahnya Allah senantiasa disertai dengan kebijaksanaan, hikmah sehingga tidak berakibat zalim. Ya, demikian pula jika Allah menetapkan suatu ketetapan, maka Allah punya izzah untuk menjadikan seluruh makhluk itu tunduk dan patuh bagi ketetapan yang telah Allah bikin. Contoh lain misalnya apa? Wa huwal ghafurur rahim. Ya, wa huwal ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan sering juga menggandengkan dua nama ini, ya kan? Al-Ghafuru Ar-Rahim. Ya, masing-masing kalau berdiri sendiri, Al-Ghafur menunjukkan pada kesempurnaan khusus, yaitu apa? Sifat apa? Maghfirah, yaitu apa? Mengampu, mengampuni bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Ar-Rahim. Kalau berdiri sendiri menunjukkan apa? Menunjukkan apa ya, kha? Menunjukkan sifat rahmah, kasih sayang yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika digandengkan lagi, menunjukkan pada kesempurnaan yang lain yang tidak ditunjukkan ketika berdiri sendiri. Apa itu? Yaitu bahwasanya maghfirah Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa disertai dengan apa? Rahmah. Ya. Senantiasa disertai dengan apa? Rahmah. Maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa disertai dengan apa? Rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya. Jika Allah Subhanahu wa taala merahmati, menyayangi, maka Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan mengampuni, memaafkan dan sebagainya. Ya enggak? Berarti jika ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertaubat mohon ampun kepadanya atas dosa yang telah dilakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala ya bisa menerima, mengampuninya, kan? Ya enggak? Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala memaafkan hamba tersebut. Menyayanginya? Allah Subhanahu wa taala pun bisa menyayangi hamba tersebut. Allah ampuni dosanya, Allah maafkan dosanya, dan juga kemudian Allah menyayanginya, ya enggak, ikhwah? Itu Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, jika ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang disayangi oleh makhluk, oleh Allah Subhanahu wa taala, ada makhluknya, ada hambanya yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa hal itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni hamba tersebut ketika hamba yang disayangi ini bertaubat, yang melakukan suatu kesalahan, melakukan suatu perbuatan dosa, ya Allah bisa mengampuni dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tersebut. Itu Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita. Ya enggak? Beda dengan kita makhluk. Terkadang kita bisa mengampuni, bisa memaafkan, ya enggak? Tapi kalau menyayangi, sudahlah, cukup sampai di sini, Mas. Ya. Engkau terlanjur menyakiti hatiku. Ya. Bolehlah saya memaafkanmu. Tapi menyayangimu itu kembali, terasa sulit nih. Ya, ikhwah. Wah, putih banget ini. Ya. Itu makhluk, ya enggak? Mungkin bisa memaafkan, ya enggak? Kesalahan orang lain, tapi kalau untuk menyayangi lagi, kira-kira bisa enggak? Mungkin tiada lagi sayang bagimu, ya. Mengampuni, memaafkan mungkin bisa, ya enggak? Ya, saya bisa ampuni, saya maafkan deh ya. Tapi untuk mencintaimu kembali, untuk menyayangimu kembali, kayaknya sudah cukup yang lalu aja lah ya. Ya, kita jalan masing-masing sendiri aja. Katanya gitu. Kembal. Ya, itu makhluk. Demikian pula. Ya. Belum tentu apa ketika dia sayangi, belum tentu mau memaafkan, ya enggak? Oh, saya sayang kamu, tapi kalau memaafkan kayaknya sulit. Kamu sudah menyakiti hati saya. Saya sayang sih sayang, tapi kalau memaafkan untuk memaafkan kayaknya berat deh. Ya kan, ikhwah? Itu siapa? Itu kita makhluk. Kalau sudah merasa terlanjur disakiti hatinya, serasa susah gitu, susah untuk menyayangi kembali atau susah untuk memaafkan. Walaupun mungkin hatinya menyayangi, tapi untuk memaafkannya terasa sulit. Atau mungkin dia memaafkannya, tapi untuk menyayanginya kembali, mencintainya kembali kayaknya sulit deh. Itu makhluk. Tapi Allah, lihat Allah, masya Allah, kita sudah bertaubat bersalah kepada Allah, kita sudah melakukan perbuatan dosa kepada Allah. Tapi ketika kita bertobat, Allah mau mengampuni kita, Allah mau mengampuni kita, menyayangi kita pun bisa. Allah menyayangi kita kembali, masya Allah. Luar biasa, beda dengan kita. Ya. Ketika Allah menyayangi hambanya, dan ketika hamba itu melakukan perbuatan salah, dia ampuni, dia maafkan. Nah, itu apa? Itu kombinasi daripada sifat Allah Subhanahu, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafurur Rahim. Allah maafkan, Allah ampuni, juga Allah sekaligus apa? Menyayanginya. Allah menyayanginya, Allah mengasihinya, sekaligus kalau dia bersalah Allah mengaafkannya, Allah mengampuninya. Masya Allah. Beda, jauh bedanya dengan makhluk. Makhluk telah sudah terlanjur disakiti, tiada maaf bagimu. Ya, sudah cukup apa yang telah lalu, katanya. Ya enggak, ikhwah? Berarti kan? Ah, itu. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan kesempurnaan yang lain dibandingkan ketika nama tersebut berdiri sendiri. Jadi coba antum buka-buka Al-Qur'anul Karim, ya, coba antum pahami dan coba antum renungkan setiap ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan secara bergandengan dengan nama yang lainnya, maka antum akan mendapatkan misalnya manfaat yang lain, ya, faedah yang lain, ya, yang bisa kita ambil, bisa kita petik dari penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala tersebut secara bersamaan atau secara bergandengan. Ya. Nah, itu penjelasan dari kaidah yang pertama. Jadi, sekali lagi yang terakhir, yaitu bahwa al-husnu, kebaikan dan keindahan dari nama Allah Subhanahu wa taala itu terhasilkan dari dua sisi. Ketika nama tersebut berdiri sendiri, ya, dan ketika nama tersebut disebutkan secara bersamaan atau bergandengan dengan nama yang lainnya, maka akan menunjukkan pada suatu kesempurnaan melebihi yang tidak ditunjukkan ketika berdiri sendiri. Wa din syalikhah, hadah, paham? Taip, selesai kita dari Al-Qa'idatul Ula, kaidah yang pertama. Asma'ullah Ta'ala kulluha husna. Ya, sudah dihafal ya. Taip. Kemudian kita lanjut dengan Al-Qa'idatul As-Saniyah. Lanjut terus. Kaidah yang kedua. Apa kaidah yang kedua? Asma'ullah Ta'ala a'lamun wa awsafun. Asma'ullah Ta'ala a'lam wa awsaf. Nama Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah a'lam sekaligus awsaf bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu a'lam dan apa itu awsaf? Ya, a'lam itu bentuk jamak daripada alam. Bentuk jamak daripada alam. Apa itu alam? Ya istilahnya alam itu nama ya. Alam itu apa? Isim, nama. Nama ya. Sedangkan awsaf, awsaf itu adalah bentuk jamak dari wasfun. Wasfun itu apa? Sifat. Wasfun, wasofa, ya, wasofa dari kata wasofa, wasfun sifat. Bentuk jamaknya awsaf. Jadi kaidah ini menunjukkan bahwa asmaullahi, nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah alam. Yaitu apa alam? Alam. Apa itu alam? Itu adalah nama wa awsaf dan sekaligus waspun, yaitu sifat bagi Allah. Ya. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala itu merupakan nama sekaligus sifat bagi siapa? Allah. Jadi nama merupakan nama, nama bagi Allah sekaligus sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nama bagi Allah dan sekaligus merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini nama Allah SWT. Ini sifat nama Allah, ya enggak? Bahwasanya nama Allah itu merupakan nama bagi Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ciri daripada namanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Merupakan sifat daripada nama Allah Subhanahu wa taala. A'lamun wa awsafun. Kira-kira ada yang seperti ini namanya? Ya. Kira-kira ada enggak yang seperti ini namanya? Nama sekaligus menunjukkan sifat bagi dia. Ada enggak? Ada enggak yang seperti ini namanya? Nama baginya sekaligus menunjukkan sifat dia. Kalau kita ya namanya Mahmud tapi orangnya mazmum. Ya kan? Namanya Mahmud tapi orangnya apa? Mazmum, tercela. Ya kan? Berarti nama kita itu tidak menunjukkan sifat bagi kita, ya kan? Belum tentu menunjukkan sifat bagi kita. Namanya Soleh tapi orangnya Toleh. Ya? Namanya Mahmud tapi orangnya Mazmum. Namanya Ahmad tapi kelakuannya Masya Allah, bikin sakit hati. Ya? Itu nama kita, makhluk. Tapi nama Allah SWT itu sudah merupakan nama bagi Allah sekaligus sifat yang dimiliki oleh siapa? Allah SWT. Kira-kira ada enggak yang seperti ini, yang namanya itu merupakan nama baginya sekaligus menunjukkan sifat baginya? Ada? Taib. Ada ya ikhwah. Siapa? Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Namanya siapa? Namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya siapa? Muhammad. Apa artinya Muhammad? Muhammadun. Isim apa itu? Isim apa itu? Isim makan atau isim zaman? Muhammad itu isim zaman atau isim makan? Isim? Isim masdar. Loh. Ya, Muhammad itu isim maf'ul. Yaitu orang yang terpuji, ya kan? Orang terpuji, orang yang dipuji. Ya? Benar enggak? Rasulullah SAW Muhammadun terpuji. Terpuji kan beliau? Nah, itu juga sekaligus. Jadi nama beliau Rasulullah SAW itu sekali nama juga alam wasaf. Nama beliau Rasulullah SAW itu Alam Wasaf. Namanya juga sekaligus menunjukkan sifat beliau, ya enggak? Sifat Rasulullah SAW. Ya kan? Nah, apalagi nama beliau? Ya, gelar beliau apa? Al-Amin, ya enggak? Karena memang beliau ya sesuai dengan gelar itu, Al-Amin, ya enggak? Apalagi sifat beliau? Nama beliau Ahmad. Ya kan? Ya, karena memang juga beliau ya terpuji. Nah, itu Rasulullah SAW. Ada yang lainnya? Yang namanya itu sekaligus merupakan sifat juga baginya. Ada yang lainnya? Ha, ada lagi, yaitu nama-nama Al-Quranul Karim. Nama-nama Al-Quranul Karim, ya kan? Nama-nama Al-Quran, Al-Karim, ya. Al-Quran, kenapa disebut Al-Quran? Dinamai Al-Quran karena menunjukkan sifat dia adalah sesuatu yang dibaca, ya enggak? Sesuatu yang makro, sesuatu yang dibaca, kan? Apalagi namanya Al-Quran, Al-Furqan. Ya, kenapa? Karena memang menunjukkan bahwa Al-Quran itu la yufarriqu bainal batil wal haq, ya enggak? Apalagi asyifa, karena memang Al-Quran adalah syifa, ya enggak? Obat. Ya. Apalagi az-zikir. Az-zikir, karena memang Al-Quran adalah zikir isinya semuanya, kan? Ya enggak, ikhwah. Jadi ada nama Rasulullah, nama Al-Quran. Ada lagi yang lain? Yang selain dua ini, yang juga namanya sekaligus menunjukkan sifatnya, yaitu nama-nama Yaumul Akhir. Nama-nama apa? Nama-nama Yaumul Akhir. Kenapa disebut Yaumul Akhir? Ya, karena memang laisa lazu, laisa yaumun ba'dahu. Kenapa tidak lagi hari setelahnya, ya enggak? Ya, dia lah hari terakhir, ya enggak? Disebut Yaumuddin. Hari apa? Yaumul Jaza, hari pembalasan, kan? Yaumuddin hari pembalasan. Kenapa? Memang pada hari itu dibalas semua orang atas apa yang telah dilakukannya di dunia. Yaumul Jaza, hari pembalasan. Yaumul Ba'as, kenapa disebut Yaumul Ba'as? Ya, karena semua manusia pada ketika itu dibangkitkan. Jadi ada, jadi itu ya yang selain Allah SWT yang namanya ya juga disifati A'lam Wasaf, nama Rasulullah, nama Al-Qur'anul Karim, nama hari kiamat, nama-nama hari kiamat. Ya. Baik, sekarang kembali Asmaullah Ta'ala A'lamun wa Asaf. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu A'lam, itu nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa Asaf sekaligus sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang dari sisi mana sehingga nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu A'lam dan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebut Awsaf? Dari sisi mana ya sehingga nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebut A'lam dan disebut apa? Awsaf. Ya, lihat baca keterangannya, penjelasannya yang ditulis oleh Syekh Sulaiman rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu A'lam, disebut A'lam, disebut alam, disebut nama, bi'tibari dilalatiha ala zat, yaitu ala zatillah. Ala zat yaitu ala zatillah. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebut A'lam, disebut nama dari segi, dari siapa? Dari segi penunjukan nama tersebut kepada zat Allah, ya enggak? Apa deh? Dari segi apa? Dari segi penunjukan nama tersebut kepada zat Allah. Maka dari situ nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebut apa? A'lam. Karena apa? Nama tersebut menunjukkan pada zat Allah. Ketika kita menyebut Ar-Rahman, maka langsung kita tertuju kepada siapa? Yang dimaksud adalah siapa? Ya diri Allah, zat Allah, ya kan? Wadih. Jadi ketika kita menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya maka yang dimaksud itu adalah apa? Zat Allah. Wadih, insyaAllah. Ya. Seperti kita misalnya menyebut nama antum semua, maka yang dimaksud adalah binatang. Ya. Binatang enggak yang dimaksud? Ya. namanya Joko. Ya, nama Joko ini menunjukkan pada siapa? Pada diri dari si Joko tersebut, bukan diri orang lain, ya enggak. Pada diri yang punya nama Joko. Paham? Seperti itu. Jadi ketika kita menyebut nama Allah Subhanahu Wataala, maka dia menunjuk kepada yang dinamai, yaitu Allah Subhanahu Wataala, yaitu pada zat Allah Subhanahu Wataala. Paham? Nah, dari segi itu, sehingga nama Allah Subhanahu Wataala itu disebut apa? A'lam. Disebut apa? A'lam. Kemudian disebut awsaf. Disebut awsaf yaitu sifat, ya, bi'tibari ma dallat alaihi minal ma'ani. Bi'tibari ma dallat alaihi minal ma'ani. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu disebut sifat bagi Allah, merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dari segi, ditinjau dari penunjukan nama tersebut pada setiap makna yang dikandungnya. Ya, pada setiap makna, makna atau sifat yang dikandung oleh nama tersebut. Ya, jadi apa? Nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan sifat bagi Allah, disebut sifat bagi Allah dari segi penunjukan nama-nama tersebut pada setiap makna atau sifat yang dikandung oleh nama tersebut. Misalnya, nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman mengandung sifat apa? Ar-Rahmah. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Alim menunjukkan Allah punya sifat Al-Ilmu. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Aziz menunjukkan makna yang dikandungnya, yaitu Al-Izzah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa insyaallah jelas. Ya, dari segi itu. Kemudian nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu disebut apa? Disebut sifat. Jadi nama Allah Subhanahu wa ta'ala A'lamun wa awsafun, nama sekaligus sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi yang pertama tadi, apa sih yang pertama tadi? A'lam. Ya, dari sisi yang pertama tadi, dari segi yang pertama tadi, yaitu nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu A'lam, menunjukkan bahwa seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu mutaradifah. Menunjukkan bahwa seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah apa? Mutaradifah. Apa itu mutaradifah? Sinonim. Apa itu sinonim? Nah, sama. Antara satu dengan yang lainnya adalah apa? Sama. Dari segi yang pertama, yaitu A'lam. Ya, yaitu A'lam, yaitu penunjukan nama tersebut pada zat Allah, maka seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa? Mutaradifatun. Mutaradifah. Atau apa itu mutaradifah? Mutaradifah itu sama, satu sama lain. Ya. Maka nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Aziz sama dengan apa? Al-Alim. Sama dengan apa? Al-Basir. Sama dengan Al-Sami. Sama dengan Al-Khaliq, sama dengan Ar-Razzaq, sama dengan yang lainnya. Sama semuanya. Kenapa? Karena seluruh nama-nama tersebut menunjukkan pada satu zat yang sama, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya enggak? Maka seluruh nama itu adalah apa? Sama, enggak berbeda satu sama lain. Karena seluruh nama-nama tersebut itu menunjukkan pada satu zat yang sama, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita misalnya, kadang kita memiliki lebih dari satu nama, kan? Ya enggak? Misalnya, siapa namamu? Joko. Siapa lagi? Ibnu Ahmad. Siapa lagi? Abu ini, ya enggak? Maka ketika nama ketiga nama ini sama enggak? Semuanya sama. Kenapa? Karena orangnya sama, satu, ya enggak? Masa tiga nama ini berbeda padahal orangnya satu? Siapa itu Abu Ahmad? Wah, Abu Ahmad itu orang lain, bukan Joko. Padahal Joko itu juga Muhammad. Wa insyaallah. Jadi seluruh nama itu sama. Kenapa? Karena pemiliknya satu, yaitu, ya kan, satu zat. Maka seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu seluruhnya sama, karena semuanya menunjukkan pada satu zat yang sama, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari segi alam penunjukan nama tersebut pada zat Allah, maka seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah sama satu sama lain, alias mutaradifatun. Wadi insyaallah. Paham? Habis waktunya? Belum. Masih? Sampai jam berapa? Setengah 12. Baik. Sedikit lagi sebelum kita istirahat. Kemudian dari sisi yang kedua, apa itu yang kedua? Apa itu yang kedua? Ausaf, sifat. Dari sisi yang kedua ini, yaitu ausaf, maka seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu mutabayyinah. Mutabayyinah. Apa itu mutabayyinah? Lawan sinonim. Apa itu? Antonim. Hah? Apa lawannya? Antonim. Apa itu? Apa berbeda satu sama lain. Ya. Jadi dari segi yang kedua, dari sisi yang kedua yaitu ausaf, maka seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala antara satu dengan yang lainnya itu adalah apa? Mutabayyinah. Apa itu mutabayyinah? Berbeda antara satu dengan yang lainnya. Maka al-alim tidak sama dengan al-basir, tidak sama dengan as-sami, tidak sama dengan apa? Al-khaliq, tidak sama dengan Ar-Razzaq. Kenapa? Karena masing-masing dari nama tersebut memiliki apa? Memiliki makna yang berbeda-beda, ya enggak? Ya kan? Masing-masing dari nama-nama tersebut memiliki makna atau sifat yang dikandungnya berbeda-beda satu sama lain. Al-Khaliq mengandung makna apa? Mengandung makna apa? Al-Khalq, sifat Al-Khalq. Sama enggak dengan As-Sami? As-Sami mengandung apa? As-Sam'u. As-Sam'u dengan Al-Khalq sama? As-Sam'u mendengar, Al-Khalq mencipta, sama enggak? Ya beda toh, ya enggak? Kan begitu. Al-Alim dengan Al-Basir sama? Berbeda. Kenapa? Karena Al-Alim mengandung makna Al-Ilmu, sifat Al-Ilmu, sedangkan Al-Basir mengandung makna apa? Al-Basir. Al-Ilmu mengetahui dengan Al-Basir, melihat sama? Ya beda. Mengetahui dengan melihat beda, ya enggak? Jadi dari sisi yang kedua, yaitu ausaf, dari segi penunjukan setiap nama tersebut pada makna yang dikandungnya atau sifat yang dikandungnya, maka nama Allah Subhanahu wa taala antara satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Kenapa? Karena masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda. Wa insyaallah ikhwah, fahimtun hadza? Jelas ini? Baik, itu penjelasan ya kaidah yang kedua. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan setelah istirahat dalil atas kaidah yang kedua ini. Ya, kita akan lanjutkan pada waktu setelah istirahat dalil atas kaidah yang kedua. Ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya, nanti kita lanjutkan setelah istirahat. Jam berapa masuk nanti? Nah. Hah? Jam 1 sampai 2:30. Weh, mudah-mudahan tidak ada yang kaong ya. Tep, ini sebenarnya apa? Butuh gini nih, terus nih, mikir terus nih. Ya. Tep. Ya, butuh tegang ya. Tep, kita cukupkan sini dulu, kita istirahat dulu. Subhanakallah bihamdik, sallallahu alaihi wa sallam, wa atubu ilaika.